ketika orang dengan izzatil Islam, ini catat betul. Misal wong dadi kiai gedhe, kados kiai kula misale kiai Memon, kados Hasyim Muzadi, kados Gus Dur, kayak kiai besar. Jangan-jangan nikmatnya jadi kiai besar. Oleh umat loh, oleh umat, tidak oleh mereka ya, jangan salah paham. Oleh umat ditafsirkan wajar kalau mereka senang jadi kiai, di mobil mewah, di duit akeh, pengaruhnya gede. Misalnya Habib Lutfi, orang-orang punya pengaruh di Hamid Pasuruan umat. Artinya apa? Mereka, aku yakin, mereka orang-orang soleh yang bisa nikmati keberhadiran Allah Subhanahu. Tapi umat tetap membaca mereka, bagaimanapun ada fasilitas. Umar sebagai khalifah punya pengaruh, punya uang, punya otoritas. Bagaimana dengan fakta bahwa Islam juga mengajarkan orang hanya nyaman, hanya satu, dengan Allah, dengan kebenaran. Tapi dengan percontohan orang-orang kayak Uwais Al-Qarni, maka Islam utuh. Ada penjaga syariat kayak Sayyidina Umar, Habib Lutfi, Kiai Memun, Kiai Hamid Pasuruan. Orang-orang jadi sentral, secara teori sosial jadi mercusuar. Tapi ada orang-orang yang menunjukkan bahwa dia bisa bahagia hanya dengan kebenaran. Faham ya? Akhirnya umat kan enak, lho kasus kulo nung rasane tenan. Kulo nung nganti saiki rong tau jenenge imam masjid. Padahal imam mau disungkan. Kulo ge boten nate pidato. Kulo ambil iso ya sing pacar be anak kulo dhewean boten nung ngajak boten ngajak pengawal. Saya tunjukkan kepada umat bahwa ajaran Islam yang sebenarnya yang bisa membahagiakan adalah seneng pangeran titik. Dan kewajiban dasar dalam Islam wonten rumah tanah. Soal pengaruh aku, lho saya ngomong ini jujur lho. Saya punya pengaruh kalau ngaji ya ngaji saya banyak. Tapi saya tahu betul yang kewajiban pada saya, yang hakiki hanyalah saya pada anak saya. Awaladin soleh. Kau nolak kasus bakal santri. Rabi habli miladungka zuriatan toibah. Rau nolak tulaban. Rau nolak yang kurang kasus bakal santri. Ketok tangan guna. Paham ya? Artinya apa? Kalau santri-santri punya cita-cita kayak kiainya, nanti dungo, itu kan terbayang kiai yang mulia, kiai yang dapat suanan banyak, kiai yang dicucuki wong akeh. Itu bahaya sekali, kok nak mulai ada di ngono mutung. Perempal-perempul. Aku ngalim lah orang-orang kiai, udah jadi kiai. Loh untuk jadi kiai itu kan gampang. Orang nikmati sholat, nikmati ibadah, nikmati kebenaran, wah hakikote kiai, paham ya? Malah dia gentuh, nak nyarap no enak yang ngenteni mul. Kulo nganti saniki, bayang nol saniki. Umpama sampean saiki kuwabel ora seneng kulo. Kulo nek ndak ada masalah. Kulo kok krungu kabar saniki sing seneng jenengan wis bubar kabeh. Sami sekolah garoh lho boten susah. Hakon lho. Hakon wallah lho boten susah. Karena saya harus melatih diri bahwa kebenaran Islam wes aku ini mau tukang angon wedhus rumah ibu. Agar iso dagangan ning pasar nak badhe di rumah ibu. Tapi dengan begini dia walinya setingkat Sayyidina Umar. Karena apa? Itu tadi menjadi percontohan bahwa untuk menjadi hamba yang baik tidak perlu semegah Umar. Tidak harus semahal Umar. Sama tidak usah niru ya. Masalahnya Isra Mulyo loh. Ya, artinya ya sudah. Tidak usah niru. Ini hanya pelajaran saja. Tapi aku lho hanya tak tiru tenang. Artinya tak tiru. Biar saya hidup saya itu murah. Lu tanyakan istri saya. Kulo sering kandha bojo kulo, "Dik, aku nak mati, langsung pendem. Lah sangen iki iki gedhe, bakal kuburan jero terus pendem. Yo ora usah ngundang wong, yo ora usah disolati. Nek anakku ning omahe kon nyolati, nek ora yo wis. Pokoke ora usah repot." Lah nek sing tepat tepung kata, ini jelas sudah urusan dengan saya. Yang penting aku kepengen sok anakku nyolati. Dengan demikian kita biasa jadi kiai yang muda. Aku mudah bahagia karena punya anak, seneng anak sudah. Coba kalau saya menargetkan bahagia ngenteni umat yang banyak, ngenteni loyale ra genti ning kiai liya, partai ini ra genti partai tokoh liya. Loro ati, paham ya? Wes loro ati ra bener cara penge. Begitu juga era Abu Yazid Al-Bustami, dia juga punya teman wali sing tukang ngancani preman-preman. Nanti kula critakno jenengan. Jadi Abu Yazid Al-Bustami saking enul yakin nang Gusti Warga takok pangeran Gusti, kalau saya di surga temannya siapa? Jadi ora takok mlebu ta ora, tapi kalau saya di surga itu temannya siapa? Kok dhekne yakin kelasnya itu enggak ada yang bandingi. Jadi dhekne duwe kelas sing ora ono sing bandingi. Sampai pangeran walhasil dijawab si A misalnya. Ya rugen nang misale. Rugen iku atuh ancekak gawe piring Jepang iso ora tau ketunan. Wis preman sithik-sithik nyeraine dhek preman terus walhasil terus barang dipetuki pas ning warung wong minum-minuman. Ya dene buat minum nggih kopi banyu biasa banyu putih. Kancane udah minum kabeh. Akhirnya Bu Yazid balik kanan. Jangan-jangan ngipi saya salah. Mosok kancaku ning swarga kok wong ngono iku. Pas ape balik kanan dicelo. Ya Bu Yazid, ya betul saya teman kamu di surga. Akhirnya tak kok ya. Kowe iku walim kelas atas kok kelakuan nemu. Kula ngancani wong minum-minum niku dalam proses dakwahi mereka. Aku separuh wis tak tobat. Sing separuh tugasnya jenengan mriyang. Aku ya mriyang wali resmi kon tobat wong mriyang. Jadi gampangane umate Gus Mek tekan mimpin Hasim Musa. Paham ya? Abu Yazid terus ngetokno wali ini. Iya, umatem kon delok raiku. Nak ora tobat to jundang Abu Yazid. Gelalang. Hei umatku, itu seorang wali Abu Yazid. Lihatlah wajahnya, langsung tobat kabeh. Ngene alamat e kiai, nek tau nobatno wong. Ana kiai kok ora tau nobatno wong, ora ana wong sing tobat krana wajahe ta suarane ora pati kiai. Paham nggih? Ora pati napa? Iya. Tugas iki ayo nobat no wong ora ana sing tobat malah keplayon. Iku ora pati napa? Contoh lagi bahwa orang soleh itu tidak harus berkecimpung mimpin itu cerita terbesar adalah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa itu dengan segala reputasi, revolusi ngalahkan Fir'aun, menyelamatkan Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun. Tapi ketika Nabi Musa merasa orang terbaik, saat dia khutbah ditanya siapa orang terbaik, ya Musa saya. Sama Allah diingatkan sama Nabi Khidir. Itu hanya orang sendiri di tengah laut. Artinya apa? Untuk orang menjadi soleh harus punya pengaruh kan? Tapi Khidir udah dewean. Tapi saya iki wong kejangkitan penyakit. Kiai sukses wis mengaruhi wakil, jamaah akeh, nak wiridan akeh, istighosahan. Nanti kulon tak latih tenan. Kulon gue gak ditegir ngalim, buatan purun, mulang ngeten-ngeten. Tangking nak asing mulang raku lo, gitu, malah keliru. Kalau misalnya, jadi itu saja masalah. Gak misalnya saya bocor, kita rujuk era karu-karuan. Tapi saya tetap menjaga energi ala Uwais Al-Qarni hingga detik ini saya jaga. Biar saya mudah ikhlas. Islam itu gampang. Dengan kita tidak mentarjetkan pengaruh, maka mudah syukur. Kalau kamu merasa no, tenang. Kalau anggar temen ini diubah ngebis, digosok uang, kayak uang awam, kadang dipisau itu yang cara-cara itu enak tenang. Artinya, dia nyaman tenang. Kadang itu dipisau uang, kadang macam-macam, cara-cara itu. Nah, kalau yang pasar biasa, dipisau uang, biasa. Ya kadang ngerti, sesuai ngerti, nah itu putranya bapak. Uangnya dia sebenarnya kalau biasa, nah kalau buatan biasa, buatan apa-apa, itu biasa. Kalau nanti, kalau nanti saran termasuk kiai, nanti ngebis mau dipukul di tiang, mergong rosol, luwe kiai di bangku. Wah anak kulon itu bodoh saran ngualim ngeten-ngeten, padahal kulon guru deh berarti. Wah mati, wah. Saking awam kulon, maksudnya karena saya dipilih ngajak anak kulon, ya gue jajan citok nih. Guyon be anak kula wis kawang awam jeken. Situ bukan Pak, bukan saya Pak. Untuk menjaga energi. Bahwa khazanah Islam itu ada tokoh formal kayak Sayyidina Umar, Nabi Musa, kayak Kiai Maimun, Habib Lutfi, ya siapa lah. Kalau di sini mungkin ngabdes-ngabdes Kiai Nawawi, banyak Kiai. Enggak apa-apa, itu harus kita jaga. Kita hormati. Terus Mbah Nawawi, Mbah Munawir, Mbah Arwani kita hormati. Tapi jangan lupa Kiai-Kiai Humul ini juga menjaga stabilitas agama. Dan itu di Wali Songo dicontohkan anane Sunan Muria. Sunan Muria itu satu-satunya sunan yang mau kumpul uang. Memilih kuburan di luar gunung, ngangel, rakar uang. Artinya kita ini harus kaya sekali dengan khazanah-khazanah perilakunya para orang-orang soleh. Tapi kenapa kamu milih soleh-soleh yang duit akeh? Jangan-jangan aku kriminal, Pak. Aku yang ngalim, orang milih soleh yang ngono, kok orang ngalim, kok milih soleh yang duit akeh, pengaruhnya. Nah, kula nu sak niki nu sumpeneng ten. Urip kula wis final. Kula nganggep urip kula pun final. Nang jare bojo kula wis dina kula mati, kula nu nganggep urip kula final. Artinya saya itu sudah nganggep Islam itu final. Umpama aku Islam itu kelebihannya kan gitu. Umpama dhewean ya nyaman, kumpul wong ya nyaman, tengah-tengah ya napa? Nyaman. Mulane jare Fikam ketika mendidik Humul. Bagaimana saya butuh orang saat saya lahir juga sendiri. Engko aku ketemu pangeran dihisap ya sendiri. Engko ning jero kuburan ya sendiri. Aku tanggung jawab dengan arah pengiran sendiri. Aku dipendam sendiri. Aku pas lahir sendiri. Aku pas mati ya, rohku dicabut ya sendiri. Aku butuh wong lho. Tapi sekarang manusia semenjak ada teori ilmu sosial itu kulino didikte betapa pentingnya pengaruh relasi jari jaringan. Wah, teori bulat kok mbok not. Paham ya? Pembulatan teori ngono apa? Lah saniki Rembang atus ngene rame-rame badhe pilkada. Wah, akhir kiai disewani kandidat-kandidat. Dan ini kan di, kalau ini untuk bocoran. paling sumpek nak suan jenengan. Wes tapi kaca takok, takok toko toko arah arah kasut. Padahal cara kula disuani iki purun, tapi kita tahu kula luwih nikmat tak dolaran mbek anak kula. Kita kandhani asisten. Ya ora apa-apa rene, tapi aku ora janji ketemu. Pokoke pas dolaran mbek anak tak disikna anak. Muga cara Quran niku bupati mbek anak iki dibakati urupane hubungane wong tua kok mbek napa? Kok kowe bupati dolan apa hal dolan mbek anak temen anakku. Aneh lho kudu ora aneh banyak ngono cara Quran dibakati wae anak. Ning Quran dibakati kewajibane wong tua mbek napa? Anak lalu doro walidatum biwala dia wala mauludu lahu biwala di ngono is mati lama tabnu adam ing koto amaluhu ngono termasuk ya awaladin salihin nabi-nabi susah ya rabbi habli miladunga zuriatan taibah ora iku ilmu-ilmu kiai-kiai anyar sing nuruti nafsu ana pentingnya relasi jaringan macam-macam ya memang penting habli minanas itu penting tapi sepenting-pentingnya itu masih penting sing fardu ain rupane a malah kacang kamu anak. Aku nang jopo dihormati kuwi anakku malah ora hormat aku. Lah menyang nyaine nang jopo ben anake ora tau nyai kok. Paham ya? Abe tamu ramah anak disentak. Dolem. Paham ngene apa, Dok? Dolem. Mesti ae anake ora pati taat. Wong anake sering disentak demi wong li. Wes kali-kali wong liya disentak demi anake. Barang anak era hormat jero aku ning titi dihormati malah anakku dhewe ra kesalahe iki. Lho kula nganti sakniki suwe anak kula tak jabi ape nganti sakniki. Bukan apa-apa kula. Kula kepengin niru tradisi wong saleh-saleh dhisik. Nabi Musa njenengan nak Uwais Al-Qarni mendapat kehormatan gitu perkara ngrumat ibu ibu. Kanjeng Nabi sering cerita ana wali sing nak sowan wong gitu lah iku dadi wali mau perkara ngrumat anake jare kanjeng. Lan ngendikane Kanjeng Nabi ana wong kerja ning pasar adol kayu kok mulai nggo nafkahi anake bojone iku hakon Allah untuk mencintai dia. Dan ternyata kewaliane Uwais Al-Qarni sing model humul, model tertutup setingkat kewaliane Sayyidina Umar. Nabi Khidir sing tanpa pengaruh mu'amin wiridan ning pinggir laut dianggap setara mbek Nabi Musa sing tau revolusi, tau duwe prestasi ngusir Fir'aun, nenggelamno. Nyatane derajate dipadakno Nabi. Artinya begini loh, jangan-jangan kita mengidolakan ulama besar itu bukan karena keulamaannya, alimnya enggak, tapi karena kebesaran. Buktinya saat kita mulai orang jadi kiai mutung. Padahal untuk jadi kiai itu gampang. Kowe nek ijek salat subuh, ora telingkuh, ora domino, ora togel iku yo kiai. Sidarani kiai sapa? Sidarani wali Allah inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ora ana tarife wali kiai alladzina lahum tullab sing duwe santri. Alladzina lahum talabah sing duwe murid to ora. Wani kula dengi niai ning sampean wis kiai. Mulane mulai sakniki anggere sampean wis salat subuh ya rong rakaat. Duhur yang patang rokaat. Pokoknya yang wis kaya ijma-ijma ulama. Sampeyan kudu yakin nek wis kia. Kia. Anggap ae kaya Uwais Al-Qarni mbek Nabi Hi. Utawa kancane sinten Abu Yazid? Agus to. Ini penting kula aturaken karena tren sekarang mengukur kiai sukses dia itu dipengaruh. Itu keliru besar. Tidak ada itu dalam tradisi ulama wali. Sama tak cerita nih, zaman Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali, Pak. Kulo lu tahu banyak tentang beliau karena gurunya bapak saya, sepupunya mbah saya itu punya bapak namanya Mbah Idris, itu adiknya Mbah Abdullah, abahnya Mbah Hamid Pasuruan. Jadi saya tahu banyak cerita beliau. Beliau kan orang Lasem, masih misanan kalian Mbah. Iku ge hormat sama wali-wali kumul. Zaman itu beliau masih hormat jenenge Gus Ut Sidoarjo, juga hormat jenenge Mbah Muhammadun Pondoan Padi. Artinya wali-wali populer sebetulnya yang hormat sekali sama wali-wali kumul enggak terkenal. Tapi kita kan mesti milih yang terkenal saja. Paham ya? Padahal wali-wali yang terkenal itu hormatnya bukan main sama wali-wali yang kum. Sinten sengarang I'anatut Thalibin Sayyid Zaini Dahlan. Niku gurune sengarang sinten? Gurune sengarang I'anatut Thalibin. I'anatut Thalibin dikarang Sayyid Abi Bakar sinten? Syatol. Niku muridnya Sayyid Zaini Dahlan. Nggih, muridnya sinten? Sayyid Zaini. Iku dhewe kanca wali ning pasar bakul krabu. Iku angger Jumat ditiliki. Ya guyon. Suwe-suwe santrine gak trimo. Santri kaya Mustafa perang gak trimo. Wong alime ngono kok dijak guyon mbek bakul napa? Kramu. Moga ke Jumat ditiliki. Saya dhewe ini sing rono. Dene tak kok. wong ngoten jangan tidak itu. Iku koncoku wae. Wong sing ilmu dibanding aku ya wong iku. Mikir murid. Lah iku Jumat berikute ditilik meneh wis ra ono. Mau sempat misoi Said Zaini. Kowe nyianati aku. Harus tur ketika ada wong iki. Imam Syafi'i geng. Imam Syafi'i itu orang alim kaliber. Dia itu kalau ijtihad hukum kok belum dikomunikasikan dengan Saiban Ar-Ra'i itu belum mantap. Imam Syafi'i itu mujtahid hukum, tapi kalau dia ragu, itu ngenteni kancane dene Saiban Ar-Ra'i itu kang angon wedhus ning desa. Woi, nek dikomunikasikno niku mantap. Dan itu mungkin setiap zaman mesti mungkin. Lah kula nu ngalami, kula kan sering teng pasar. Ana mobil wah mau wandep. Ya hormati kula nggih biasa pakai sukem. Lah cara wong sirarro nang kula numpak dokar, cara wong narro kan wong numpak dokar dihormati wong numpak mobil. Lah perasaane numpak mobil kan tetep ngakoni kula wong alim. Nang kula nu nate badhe teng pertelon iki kisah nyata. Nggih teng pertelon badhe mbal ngenteni mobil. Ya ana sing roh nang kula, Gus ana sing roh walhasil. Wonten mobil iki ya gede mandek wonten kula. Bukan sarang pulau, ya wong ngejam kan. Itu mungkin dan itu menjaga peradaban sehingga yang besar tidak angkuh mergo ana kiye-kiye sing humul. Cuma kula niku humule ra pati sukses. Mari sing muncul-muncul niku mari ra jelas sing bareng. Itu bagus itu untuk menjaga energi syukur biar orang itu syukur jadi kiai enggak gantung pengaruhnya banyak. Enggak gantung punya santri banyak. Tapi nyaman jadi kiai karena ngugemi kebenaran, meyakini apa? Kebenaran. Dan itu penting kalau aturakan. Lalu kulo nganti saat ini kepengen ngoten. Cuma arah sukses. Artinya kayak kulo nanti tetir tetap dimulit. Jadi pengaruh dulu mas lo gue bek tamu ya rapati hormat. Kulo bek uang gak rodo angel betul aneh. Tapi untuk tetir kayak kata kulo untuk tetir. Sebenarnya itu tidak pilihan saya. Artinya tidak pilihan. Tapi ini perlu kulo aturakan. Biar khazanah-khazanah Islam sing teng NTT teng Ambon tu masih. Kulo nanti diceritani dia memun. Zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Niku setiap begundal dibuat teng fak-fak, teng Irian apa? Jaya. Sama seperti Inggris, orang-orang nakal dibuat teng Australia. Niku nak dirunut gak ada. Ada misi dakwahnya. Ternyata dari Irian itu turunan Arab tuh banyak. Sehingga ada Islam teng Irian nanti dok Timur Leste, yang dulu masih Timur. Timur. Malah nih PM Timur dia nak namanya Martin apa? Al-Qadiri, wah turunan apa? Arab. Wong Timur Leste kok tahu di WPM turunan Arab. Ini berko zaman sinten Harun Ar-Rasyid. Ini gua begudal-begudal dibuat teng fak-fak, nama teng fak. Di mana turunnya termasuk tokoh-tokoh sing teng putih, teng Timur Leste, teng putih pun. Ini gua untuk sejarah. Artinya apa? Apapun kumulnya perjalanan umat Islam tetap barokah bagi yang lain. Tapi kenapa kita harus cari yang terkenal? Kiki kumul barokah. Tapi aja kelainan terus kuper loh ge. Terus percaya ngipi jimat lah. Mari saiki ku anggere kumul identik perkara jimat sampe napa? Kere. Kumul perkara ning gunung budak ngenteni apa? Lah iku sing repot iku ora kumul klenek jeneng. Nak kumul nek mati Allah ora kok nek mati ngenteni kere ceblok, paham nggih? Kumul kok perkara ngenteni napa? Kris. Lah niku artinya begini ge, kula matur kula bulan baleni. Zaman Ki Hamid Pasuruan niku wonten jenenge Gus Ud Sidoarjo. Zaman Ki Bisri terkenal ngalim. Niku sering diskusi hukum ambek jenenge nak mboten lepat niku subhanallah. Wo kiai tangga Ki Mabrur. Ngalim-ngalim wong Rembang Kota namine sinten? Ki Mabrur. Zaman Mbah Zubair terkenal, Mbah Zubair Abebah. Niku nggih sering diskusi kalian Mbah Kulo. Ki Mbah Kulo nggih muridé Mbah Mahfud Atremusi. Bahkan dulu ketika naskah nyamba Mahfud Atremusi hilang itu dulu dicari di Lasem di kiai yang saat itu belum terkenal karena masih Gus ini ku jenis Mbah Mansur ini ku murid Mbah Mansur bin Khalil lah Mbah Khalil itu santri sing katibnya Mbah Mahfud napa Atremusi jadi banyak sejarah-sejarah di mana kiai itu pun harus berburu sama kiai kumul kiai napa kiai kumul. Nah saat ini yang jadi repot kan yang kiai top nyepelek no kiai humul, yang humul perkara keris di akhir, itu pada masalah ini. Padahal andekan seperti cerita-cerita dulu, Imam Syafi'i cari Saiban Ar-Ra'i, Sayyidina Umar cari Uwais Al-Qarm, itu akan stabil Islam. Artinya stabil begini loh ya, orang merasa Islam itu nyaman bukan karena derajat-derajat duniawi. Selama ini kita akan begitu, wajar kiai wayem, umatnya di mobil, di duit. Artinya umat itu belum bisa menafsirkan nak kiai ayam karena tingkat kecintaannya pada kebenaran itu maksud gue. Paham ya? Tapi dengan ada kiai yang tidak terkenal, dia rapati di duit, kok tetap nyaman? Berarti kan bukti tingkat kenyamanannya dia faktor kebenaran. Dan dua kubu ini harus ada terus, paham ya? Untuk menjaga kestabilan Islam. Dan dalam semua sejarah itu ada, kula punya datanya. Lu Abu Hanifah terkenal lu nembel gara-gara murid-muridnya. Abu Hanifah terkenal rumah kamu kaya Imam Syafi'i boten. Dekne iku tukang kain ning pasar. Ku bedino ya dul kae. Adene wong alim, anger wong rono jebule rapi tuku kain, perkara takok hukum. Wager wong jebak ora perkara nyang-nyangan, bata-bataan ape sing takok. Terus saya terkenal wong alim ya dul kae. Akhirnya populer. Dadi dekne iku terkenal keulamaan, iku kok tuku kain. Akhirnya diabadekno saiki anjene bakul kain mboten mau. Ya ada ulama terkenal lewat jalur toko apa? Sesuai toko ini bagus, mereka kerong-kerong tak kok hukum. Ini gue sinten Abu Hanifah. Saat ini gue terapati ngalim gitu ada kiai ini. Aku lalu bertahun-tahun di konco yang rara pulau ngalim gitu ke atas. Saat ini yuk getun mereka orang anak pulau ngalim. Tapi kalau pulau repot, kadung ngonangan itu repot. Muka-muka kayak rukin humul. Mun kula terusaken nggih. Dadi wau nggih, dadi fatwa ulama yang tidak ijma itu tidak harus diikuti. Wal ulama fil haqiqah umar fa ula ulul amri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nasta'inu wa nastaghfiru. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim khairul mukhtadin. Thank you.